ما بعد pada malam hari ini kita akan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masih pada bab Ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Dan kita masuk pada hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'anallahu man dhabaha li ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhditan wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku tentang empat kalimat atau empat perkara. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi atau ridha kepada kebid'ahan. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah batas tanah atau patok tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, la'anallahu, disebutkan dalam hadis ini Allah melaknat, al-la'natu minallahi at-tardu wal-ib'adu. Kalau laknat itu datang dari Allah, maka artinya Allah mengusir atau Allah menjauhkan, menjauhkan dari rahmatnya. Makna laknat Allah kepada seseorang artinya Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Wa minal makhlukin as-sabbu wa du'a'u. Adapun kalau laknat itu datangnya dari makhluk, maka maknanya adalah celaan atau mendoakan kejelekan. Baik, sehingga kita betul-betul berhati-hati dari untuk mengucapkan kepada yang lain ucapan laknat. Baik, disebutkan dalam hadis ini dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Li ghairillah. Selain Allah di sini, minal asnami, bisa untuk berhala-berhala. Awil awliyai, bisa untuk para wali. Wasolihin, bisa untuk orang-orang saleh. Awil jinni, ataupun untuk para jin. Aw ghairi dzalika, ataupun yang lainnya. Baik untuk benda-benda mati maupun makhluk yang bernyawa, baik itu yang dikatakan makhluk yang mulia maupun yang jelek. Kalau ada penyembelihan untuk selain Allah seperti ini, maka dikatakan Allah melaknat pelakunya. Wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi. La'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Al-muradu bihima abuhu wa ummuhu. Wa in alau, yang dimaukan dengan orang tua di sini ayah dia, ibu dia, dan terus ke atas. Kakek dia, nenek dia, buyut dia, canggah dia, wareng dia, udeg-udeg dia, siwur dia, namanya masak, terus ke atas. Ini makna dari orang tua. Sawa'un basyara la'nahuma, sama saja apakah langsung orang tersebut melaknat orang tuanya. Au tasabbaba fihi bi an yal'ana waliday syakhsin fa yarudda alayhi bil mithli, atau dia menjadi sebab dilaknatnya orang tuanya dengan dia melaknat orang tua orang lain, yang kemudian orang lain ini melaknat orang tua dia. Sama saja apakah dia melaknat secara langsung orang tua dia, ataukah dia menjadi sebab orang tuanya dia itu dilaknat oleh orang lain karena dia melaknat orang tua orang lain ini. Wala'anallahu man awa muhditan, Allah melaknat orang yang melindungi menteribo terhadap bid'ah. Nah, di sini ada dua bacaan. Pada beliau muhditan dikasrif dar, kalau huruf dalnya dikasroh muhditan, maka yang dimaukan adalah aljani, orang yang jahat. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang jahat. Ini kalau dibaca dengan kasroh. Wa bi fathiha, dan bisa dibaca dengan fathah, huruf dalnya di fathah, muhdatan. Apa itu? Huwa al-amrul mubtada'u fid din, perkara yang diada-adakan pada agama. Lebih doa. Wa iwa'uhu ar-ridha bihi, melindungi bid'ah artinya dia ridha terhadap bid'ah. Allah melaknat orang yang ridha terhadap bid'ah. Versi yang lain, Allah melaknat orang yang jahat. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang jahat maksudnya. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang jahat. Nanti akan dijelaskan oleh beliau tentang masalah ini. Wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Ghayyara manaral ardi. Manarul ardi hiya al-marasimul lati tufarriqu baina milkika wa milki jarika. Manarul ardi adalah al-marasim, tanda-tanda, patok-patok karena kaitannya dengan tanah, yang memisahkan antara milikmu dengan milik tetanggamu. Saya kira ini bisa dipahami. Ya, patok, batas tanah. Ada yang terbuat dari cor-coran beton, ada yang dari besi, ada yang dari kayu, atau dari paralon. Watahiruha yakunu bitakdimiha au taksiriha. Dan merubah batas tanah ini bisa dengan memajukannya sehingga memakan tanah orang lain, tetangganya, au taksiriha atau memundurkannya juga memakan tanah orang lain. Al makna al ijmali lil hadis, kita lihat makna secara umum hadis ini. Yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jara'im. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya tentang empat perkara yang tergolong dari dosa. Fayukhbiru anna Allah ta'ala yatrudu min rahmatihi manirta kaba wahidatan minha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Allah taala menjauhkan dari rahmatnya orang yang melakukan salah satu dari empat hal ini. Al-ula yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. At-taqarrubu bidzabhi ila ghairillah, yaitu perbuatan yang dimaukan dengannya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah dengan perbuatan penyembelihan. At-taqarrubu bidzabhi, mendekatkan diri dengan cara menyembelih binatang untuk selain Allah. Li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairi mustahiqqiha. Dikarenakan perbuatan ini adalah sarfun, memalingkan ibadah kepada yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Atsaniyah yang kedua. Dalam hadis disebutkan wala anallahu man la'ana walidayhi. Man da'a ala walidayhi bil la'nati. Orang yang mendoakan kejelekan orang tuanya dengan laknat. Aw sabbahuma, atau mencela keduanya. Au tasabbaba fi dzalika, atau menjadi sebab laknat tersebut mengenai orang tuanya. Bi an yasdura minhu dzalika fi haqqi abawai syakhsin fa yarudda alaihi dzalika syakhsu bil mithli. Di mana laknat tersebut muncul atau dimulai, dia melaknat orang tua orang lain, yang kemudian orang ini membalas dengan melaknat orang tuanya. Baik. Maka dikatakan bisa laknat ini secara langsung dia melaknat orang tuanya, atau menjadi sebab orang tuanya dilaknat dikarenakan dia sebelumnya melaknat orang yang dia laknat, orang tua yang dia laknat. Atsalitsah, yang ketiga, man hama janiyan mustahiqqan lil haddi syar'i fa mana'ahu min an yuqama 'alaihi al hadd aradhiya bi bid'atin fid dini wa aqarraha. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi muhditan atau muhdatan, yaitu orang yang melindungi janian, orang yang jahat, yang orang yang jahat ini sebetulnya berhak untuk mendapatkan hukum had secara syar'i. Kok dia lindungi? Famanahu min an yuqama 'alil had, maka dia melindungi orang yang jahat ini agar tidak ditegakkan hukum had. Au radhiya bi bid'atin, kalau dibaca muhditan berarti Allah melaknat orang yang melindungi bid'ah, maksudnya apa? Allah melaknat orang yang melindungi dia ridho terhadap bid'ah. Wa aqarraha, dan bahkan dia menetapkan hal tersebut. Melindungi kebid'ahan, dia ridho terhadap kebid'ahan tersebut, bahkan dia menetapkan kebid'ahan tersebut. Ar-Rabi'ah, yang keempat, man tasarrafa fi marasimil ardil lati tufrizul huquqa faqaddamaha au akharaha an makaniha fayansha'u an dhalika iqtita'u syai'in min ardi ghairihi zulman. Orang yang tasarrafa, merubah-rubah patok tanda batas tanah, alat itu rizul hukuk, yang mana patok-patok ini menjadi pemisah hak-hak, mengeluarkan hak-hak. Dengan adanya patok ini yang sebelah sini haknya kamu, yang sana bukan haknya kamu. Faqaddamaha, kemudian orang ini, gambaran merubah patok tanah atau batas tanah, dia memajukan patok tersebut sehingga memakan tanah orang lain, au akhara, atau memundurkannya ya, sehingga makan tanah orang lain juga, an makaniha, dari tempat yang semestinya. Fayansha'u an dzalika, maka tumbuhlah dari perbuatan ini iqtita'u syai'in min ardi ghairihi zulman, mengambil sesuatu dari tanah orang lain secara apa? Zulman, zalim. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Menggeser patok. Baik, munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab maja'a fidzabhi lighairillah, anna fihi dalilan ala ghilazi tahrimi dzabhi lighairillah. bahwa pada hadis ini ada dalil, ada petunjuk akan kerasnya pengharaman menyembelih untuk selain Allah. Haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqu la'natullah. Di mana pelaku menyembelih untuk selain Allah ini menjadi orang yang pertama mendapatkan laknat Allah. Dalam urutan pertama dari empat hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adzabu li ghairillah. Semuanya mendapatkan laknat. Empat orang ini mendapatkan laknat. Namun yang pertama kali disebutkan adalah yang melakukan perbuatan menyembelih untuk selain Allah. Baik, ma yustafadu minal hadis. Beberapa hal yang bisa dipetik dari hadis ini, dari faedah. Yang pertama, anna dzabha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kabair. Bahwa menyembelih untuk selain Allah itu muharramun, diharamkan. Syadidut tahrim, bahkan pengharamannya itu dengan pengharaman yang amat sangat. Wa syirkun, dan perbuatan ini merupakan perbuatan syirik. Fi muqaddimati kabair, yang menempati urutan pertama dari dosa-dosa besar. Yang kedua, anna dzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Bahwasanya menyembelih itu adalah suatu ibadah yang wajib diarahkan, ditujukan, diperuntukkan untuk Allah semata. Yang ketiga, tahrimu la'nil walidaini wasabbihima mubasyaratan au tasabbuban. Haramnya melaknat kedua orang tua dan haramnya pula mencela keduanya, atau haramnya untuk melakukan perbuatan yang menjadi sebab orang tuanya di laknat atau dicela. Yang keempat, tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tadbiqil haddi syar'i 'alaihim wa tahrimur ridha bil bid'ah. Haramnya untuk menolong orang-orang yang jahat, haramnya melindungi mereka dari untuk diterapkan hukum had yang syar'i atas mereka-mereka ini, dan juga haramnya untuk ridho terhadap kebid'ahan tidak boleh diridhoi. Kebid'ahan harusnya diingkari. Yang kelima, tahrimu tasarrufi fi hududil ardi bitaqdimin au ta'khirin. Haramnya untuk merubah batas-batas tanah baik dengan cara memajukan ataupun memundurkan, yang semuanya itu mengambil hak orang lain. Yang keenam, jawazu la'ni anwa'il fusaqi li ajli zajri anil ma'asi. Dibolehkannya untuk melaknat anwa'il fusaq, melaknat satu macam dari perbuatan-perbuatan fasik dengan maksud dan tujuan az-zajr anil ma'asi, agar menjauhkan dari apa perbuatan maksiat-maksiat tersebut. Baik. Yang perlu dihindari dalam urusan laknat adalah menunjuk hidung person per person. Misalnya kita mendapati ada orang merubah, geser patok tersebut, patok tanah, katakan semoga Allah melaknat kamu, kamu itu mendapatkan laknat Allah karena telah menggeser apa namanya batasan atau patok tanah. Sampaikan secara umum agar dia jera, dia bertaubat dari perbuatan ini. Sampaikan hadis, jangan berbuat demikian. Nabi mengatakan wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Kita masuk pada hadis berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an qalu li ahadihima qarrib qala laisa indi shay'un uqarribu qalu lahu qarrib walau dhubaban faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar wa qalu lil akhar qarrib qala ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an dunallahi azza wa jalla fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Rawahu Ahmad. Dari Tariq bin Shihab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang dia masuk ke dalam surga lantaran urusan lalat. Dan juga ada orang yang masuk neraka lantaran lalat juga. Lalat, laler, ya, arit. Laler, lalat. Qalu, mereka berkata, para sahabat, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana kok bisa begitu wahai Rasulullah? Cuma gara-gara lalat kok ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Heran mereka para sahabat. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang yang dua orang ini melewati suatu kaum yang kaum ini memiliki sonam, berhala. La yujawizuhu ahadun. Tidak boleh ada seorang pun yang melewati kaum ini, kampung ini, hatta yuqarriba lahu syai'an, sehingga orang yang mau melewati ini melakukan suatu taqarrub, pendekatan diri kepada sonam tadi. Qalu li ahadihima, maka mereka para penjaga, penjaga kampung tersebut mengatakan kepada salah satunya, qarrib, lakukanlah suatu hal yang mendekatkan diri untuk berhala kami dengan menyembelih binatang qala, orang ini menjawab, laisa indi syai'un uqarribu, aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa untuk aku dekatkan kepada sonam ini. Tidak ada unta, tidak ada sapi, tidak ada kambing, tidak ada ayam, bebek misalnya. Enggak ada apa-apa. Enggak punya apa-apa. Qalu, kata mereka para penjaga ini, qalu lahu qarrib walau zubaban. Lakukanlah suatu pendekatan diri untuk berhala ini dengan menyembelih walaupun lalat. Lalat. Dalam pandangan orang ini, lalat, sepele lalat, ambil, es, berharganya kan, nggak perlu beli, cukup cari mungkin di tempat-tempat sampah banyak lalat, nggak perlu mengeluarkan uang. Fakor roba zubaban, maka orang ini melakukan penyembelihan lalat. Tentunya dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kepada berhala tadi. Fahollu sabilahu, maka para penjaga ini membiarkan jalan orang tersebut, silakan lewat. Fadakholan nar, namun pada akhirnya orang ini masuk ke dalam neraka. Waqalu lil akhir, kemudian para penjaga ini mengatakan kepada satu yang lainnya, para dua orang, qarrib, berkurbanlah, lakukanlah pendekatan diri untuk berhala kami. Qala, kata orang ini, ma kuntu liuqarrib li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, aku tidak akan pernah melakukan satu penyembelihan kepada siapapun selain Allah azza wa jalla. Walaupun hanya untuk menyembelih lalat, tidak akan aku lakukan. Fadharabu unuqahu, maka para penjaga ini menyembelih lehernya, disikat, dibunuh. Fadakhala jannah, namun pada akhirnya orang yang dibunuh ini masuk ke dalam apa? Surga. Kita lihat apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang riwayat ini. Tariq ibn Shihab huwa Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yasma' minhu, namun tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara yang mustahil ya, melihat kemudian tidak mendengar. Sangat mungkin. Dan tidak mesti karena jauh. Bisa jadi karena dekat. Cuma mungkin posisinya Nabi tidak sedang berbicara. Apalagi jauh. Biarpun berbicara karena jauh tidak mendengar. Namun Tariq ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadithuhu mursalun. Maka hadis yang dibawakan oleh Tariq bin Shihab yang mengatakan Rasulullah bersabda demikian, dalam pandangan para ulama ahli hadis, ini hadisnya mursal. Hadisnya apa? Mursal. Karena Tariq tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok beliau apa? Menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Terputus. Dari mana beliau dapat? Kan enggak pernah mendengar. Sahabiyun, Tariq adalah seorang sahabat. Mata Tariqun sanata 33 Amanin minal hijrah radhiyallahu anhu, beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Baik, sekilas tentang riwayat saya sampaikan di sini apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Beliau Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengomentari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masail beliau terhadap bab ini di masail yang ke-8. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, fa annal mu'allif rahimahullah yusahihul hadis wa li hadza bana 'alaihi hukman. Sepertinya muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memandang sahih hadis ini, sehingga dari ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membangun hukum pada hadis ini. Wal hukmul ma'khudhu min dalilin far'un an sihhatihi. Ini kaidah umum. Suatu hukum yang diambil dari sebuah dalil mengisyaratkan apa? Bahwa dalil tersebut dipandang sahih oleh orang ini. Wal qishatu ma'rufah. Kisah tentang ini adalah kisah yang ma'ruf, kisah yang dikenal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ta'ala besok kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.